Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan kitabun nawafil dari kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk di bab yang ke-15, At-Targhib fi qada'il insan wirdahu idza fatahu min al-lail. Tafadhal. Salam. Mari. طيب قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل الترغيب أنجلان في قضاء الإنسان manusia itu mengqadha wirdahu, wird amalan rutin yang dia amalkan itu wirid namanya, baik itu sholat-sholat sunnah maupun qiraatul Quran yang rutin dia jalankan disebut wird, wirdun. Idza fatahu minal lail, jika dia luput di malam hari, kebiasaan dia di waktu malam sholat malam atau qiraatul Quran, kemudian suatu ketika luput, ya, dia enggak bisa menjalankannya, maka hendaknya diqadha. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisbihi, barang siapa yang ketiduran dari hisbi, hisib, hisib itu ukuran kebiasaan dia baca Al-Quran, itu hisib, ada ukurannya juz, ada hisib, atau ansyain mindu, atau sesuatu darinya, faqarahu fima baina solatil fajri wa solatil duhri, lalu dia membacanya antara sholat subuh dan sholat duhur. Kebiasaan yang biasanya dia jalankan di malam hari, ketika terluput kemudian dia kerjakan antara sholat subuh dengan sholat duhur. Katabalahu ka'annama qarahu minal lail, atau kutibalahu, dicatat baginya, ka'annama, seakan-akan dia qara'ahu, membacanya minal lail, di malam hari. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Naam. Khanifi dina azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan mereka-mereka yang memiliki kebiasaan amalan soleh, memiliki rutinitas amalan-amalan yang dia jalankan setiap hari. Apakah sholat-sholat sunnah ataupun membaca Al-Quran yang dia rutinkan setiap hari. Ketika dia memiliki udzur, kemudian terluput darinya untuk membaca Al-Quran di malam hari, terluput darinya menjalankan sholat di malam hari, maka hadis ini menunjukkan hendaknya diganti, dijalankan di siang hari antara sholat subuh sampai sholat duhur. Itu waktunya untuk mengqadha kebiasaan yang dia luput di malam hari. Naam. Ketika seorang biasa menjalankan qiyamul lail, kemudian dia suatu malam tidak bisa bangun atau memiliki udzur yang lainnya, maka hendaknya dijalankan di pagi hari. Hendaknya dijalankan di pagi hari. Sebagian ada yang berpendapat setelah sholat subuh. Sebagian yang berpendapat setelah sholat subuh. Sebagian berpendapat setelah matahari tinggi. Nah, setelah matahari tinggi atau setelah matahari terbit. Nah, intinya ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ketika seorang luput menjalankan amalan rutinnya, kemudian dia qadha di siang hari atau di pagi hari, maka dicatat baginya seakan-akan dia menjalankan di malam hari karena dia qadha. Dan ini sangat-sangat dianjurkan. Naam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Azkar, kitab beliau membahas tentang masalah zikir-zikir, jika seseorang itu memiliki rutinitas amalan, apakah itu membaca Quran atau itu menjalankan sholat sunnah di malam hari, kemudian luput, kata beliau, wayati biha idza tamakkana minha, hendaknya jika memungkinkan dia qadha. Diqadha di siang hari atau di pagi hari. Wala yuhmiluha, jangan disia-siakan, diqadha. Disempatkan untuk mengqadha amalan rutinnya. Idza tadal mulazama 'alaiha, kalau dia nam terbiasa untuk menjalankan itu, ya, nantinya dia akan terhindar dari luput, terlewatkan amalan tersebut. Tapi ketika seorang di pagi harinya malas untuk mengqadhanya, idza tasahala fi qadha'iha, kata Imam Nawawi rahimahullah, jika dia malas untuk mengqadhanya di pagi hari, sahula alaihi tadyuha, di waktu yang nantinya akan merembet, dia akan malas untuk menjalankannya. Naam, malas untuk menjalankan di waktunya. Sehingga ketika seorang luput menjalankan sholat malam, ganti jalankan di pagi hari. Kalau kita berupaya menjalankan, nanti akan gampang di malam hari, kita terus akan bangun untuk menjalankan qiyamul lail. Tapi kalau luput kemudian di pagi hari dia malas untuk menjalankannya, malas untuk mengqadhanya, maka akan malas terus, akan luput dia untuk menjalankan qiyamul lail. Baik. Khani fi dina zani wa a'azakumullah. Sehingga mereka-mereka yang luput menjalankan di malam hari kemudian diqadha di siang hari, maka dia mendapatkan semisal ketika dia menjalankan di malam hari. Ini bagi orang-orang yang liman ghalaba 'alai naumun, bagi orang-orang ketiduran enggak sempat menjalankan di malam hari. Baik, atau dia memiliki udzur yang lainnya yang sebelum tidur dia punya niat untuk bangun di malam hari menjalankan qiyamul lail. Ternyata dia tidak bangun kecuali setelah ketika datang waktu subuh. Maka kerjakan sholat lailnya di qadha di pagi hari. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dari bab ini beliau hanya membawakan satu hadis yang di situ menunjukkan kepada kita hendaknya ketika kita luput dari amalan-amalan rutin kita, hendaknya berupaya untuk mengqadha'nya di pagi hari. Baik. Sekarang kita masuk di bab berikutnya yang ke-16. Putira Ausani Khalili min kulli syahrin. Baik. Qala muallif rahimahullah at-targhib fi salati ad-duha. Anjuran untuk salat duha. Naam. Salat yang dijalankan ketika matahari sudah tinggi. Ketika matahari sudah tinggi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ausani Khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ausani telah berwasiat kepadaku Khalili, yaitu kekasihku, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bisyam salasati ayyam min kulli syahrin, untuk berpuasa setiap bulannya 3 hari. Berpuasa setiap bulannya 3 hari. Wa raka'atiz duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qablan an alquda, dan aku salat witir sebelum aku tidur. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa rawahu Tirmidzi wan Nasa'i nahwahu. Wa Ibnu Khuzaimah wa lafdhuhu qala ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Berwasiat kepadamu kekasihku sallallahu alaihi wasallam dengan tiga perkara. Lastu bitarikihinna, aku tidak akan meninggalkannya. An la anam illa ala witrin, aku tidak tidur kecuali di atas witir, yakni sudah sholat witir. An la ada rakaatil duha, dan aku tidak akan meninggalkan dua rakaat sholat duha. Fa innaha sholatul awabin, karena sholat duha itu sholatnya awabin. Awabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Awabin, orang-orang yang rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, orang-orang yang menjalankan amalan-amalan soleh dan meninggalkan kemaksiatan, itu awabin, orang-orang yang bertaubat. Yang ketiga, wasiyam salasa ayyam min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Naam, khanifidin azani wa azakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pesan istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. 3 hal wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Puasa selama 3 hari dalam setiap bulannya. Para ulama ikhtilaf. 3 hari ini kapan saja harinya. Naam, sebagian para sahabat dan juga tabi'in menafsirkan 3 hari ini ayyamul bidh, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, ya, hitungan Hijriah pas bulan purnama. 3 hari, ya. Baik. Ada pendapat yang lainnya. 6. Itu pendapat yang masyhur yang sering kita dengar dan mungkin sering diamalkan. 3 hari ini puasa ayyamul bidh di kalender-kalender produksi 6 ikhwah-ikhwah ahlu sunnah itu biasanya ditandai, ya. Diingatkan waktunya puasa ayyamul bidh 13, 14, 15. Di antaranya itu pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pendapatnya Ibnu Mas'ud. 6. Kemudian ada pula yang berpendapat 3 hari itu adalah 3 hari di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 3 hari di awal bulan. 6. Ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, atau pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Pendapatnya Hasan Al-Basri. Ada pula yang berpendapat Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. 6. Baik. Dan beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Tidak harus bergandengan, ya. 3 hari tidak harus bergandengan. Ada yang berpendapat, baik hari yang ke-10, hari yang ke-20. Ya. Intinya di situ satu bulan itu 3 hari. Mau yang pertama di awal bulan, yang kedua di tengah bulan, kemudian yang ketiga di akhir bulan, boleh. Tidak harus berurutan. Ya. Yang penting dia satu bulan itu puasa 3 hari. Ya. Nah, karena dikalikan 10, sehingga seperti puasa 1 bulan. Ya. Seperti puasa 1 bulan 30 hari. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah. Jadi banyak pendapat di karangan para ulama. Ya. Jadi bukan hanya ayyamul bid, tapi juga pendapat-pendapat yang lainnya dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama. Tapi yang masyhur memang ayyamul bid. Nah. Ketika kita tidak bisa ayyamul bid, terserah kapanpun harinya, karena tidak ditayin di sini. Ya. Tidak ditentukan kapan harinya, yang penting 1 bulan itu puasa 3 hari. Baik, ini pesan yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, menjalankan 2 rakaat sholat duha. Menjalankan 2 rakaat sholat duha. Baik. Ini menunjukkan kepada kita sholat duha itu minim 2 rakaat. Sholat duha itu minim 2 rakaat. Baik. Dan sholat duha itu disebutkan itulah sholatnya para anbiya sebelum datangnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Itu salatnya salatul duha, disebut salatul israq. Ya. Disebut salatul israq. Nah. Hadi fi dina azani wa azakumullah. Baik. Salatul duha ini para ulama ikhtilaf bagaimana hukumnya? Ya. Jumhur ulama menyatakan ini sunnah sabitah, sunnah yang tetap dan dijalankan rutin. Ya. Nanti dalilnya akan kita baca. 6. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau menyebutkan fasal fi hajjihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil duha, ketika beliau membahas bagaimana petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat duha, beliau bawakan panjang lebar pembahasannya nanti kalau kita membaca Mukhtasar Zadul Ma'ad Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu hanya dibawakan 1/2 halaman kalau nggak salah ya. Karena diringkas. Nah, di sini beliau membahas dari halaman 255 sampai 269. Ya. Dibawakan ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan salat duha itu disunnahkan tiap hari. Ya. Salat duha itu disunnahkan tiap hari. Di antaranya hadis yang tadi dibawakan, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Naam. Baik. Ada yang berpendapat salat duha itu bid'ah. Tidak ada contohnya. Naam. Ada pula yang berpendapat sholat duha itu dijalankan ketika seseorang pulang dari safar. Ada yang berpendapat sholat duha itu dijalankan bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat malam. Nah, sehingga banyak riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau membawakan hadis yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha." Kata Aisyah, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha." Ini persaksian Aisyah radhiyallahu anha. "Wa inni la usabbihuha." Aku menjalankan salat duha. Kata Aisyah, "Aku menjalankan salat duha." Kemudian juga Ibnu Umar pernah ditanya, disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari, "Atusallil duha?" Apakah Anda salat duha? Kata Ibnu Umar, "La." Tidak. Tidak salat duha. Nah. Fa Umar, kalau Umar, "La." Tidak. Tidak salat duha juga. Baik. Abu Bakar, "La." Tidak juga. Sahabat-sahabat senior, tidak juga. Nah. Fa Nabi, terus bagaimana kalau Nabi? Kata Ibnu Umar, "La, enggak. Ikhalu, aku kira enggak." Enggak memastikan. "Aku kira tidak." Baik. Umar, Abu Bakar, ya, menurut Ibnu Umar tidak pernah menjalankan sholat duha. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Inilah yang kemudian dijadikan dalil sebagian para ulama yang menyebutkan sholat duha itu tidak disunnahkan. Naam, sholat duha tidak disunnahkan. Baik. Kemudian juga disebutkan diriwayatnya Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abi Layla, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Naam. Ini persaksian Ummu Hani ketika peristiwa Fathul Makkah. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah. Faghtasala wa shalla thamana rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Hani pada saat Fathul Makkah, kemudian mandi dan sholat 8 rakaat. Falam ara sholatan qad akhaffa min, aku tidak melihat sholat yang paling ringkas. Ghair anna yutimmu ruku' wa sujud, tetapi beliau menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Persaksian ini Rasulullah sholat di tempatnya Ummu Hani di Mekahnya ketika Fathul Makkah. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil para ulama sholat duha itu dijalankan ketika pulang dari safar. Ya. Ketika pulang dari safar. Nah. Jadi semua pendapat itu membawakan dalilnya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Saqiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Apakah Rasulullah itu salat duha? Qalat, kata Isa, la illa ayaji'a min maghibi, tidak kecuali kalau beliau pulang dari safar. Ya. Kalau beliau pulang dari safar, beliau salat duha. Nah. Baik. Ini persaksian Aisyah. Yang tadi hadisnya Aisyah menyatakan Rasul tidak pernah salat duha. Ya. Yang ini kalau pulang dari safar. Baik. Juga riwayatnya Aisyah di dalam Sahih Muslim dari Ummi Hani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fathhi 8 rakaat. Rasulullah pada saat Fathul Makkah salat 8 rakaat. Wa dzalika dzuha. Itu di waktu duha. Ada yang menyebut itu salatul fath, salat kemenangan. Ya. Karena menang, karena bisa menguasai kota Makkah. Nah, sebagian menyatakan itu salat duha. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dan intinya demikian ikhtilaf para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya salat duha itu dijalankan ketika seorang luput dari sholat malamnya. Ya. Ketika luput dari sholat malam, maka dijalankan sholat duha. Ini pendapat beliau, rahimahullah. Nah, nanti di dalam Muhtasar Zadul Ma'ad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak merojihkan. Beliau hanya bawakan dalil, selesai. Nah, baik, sehingga Zadul Ma'ad yang 6 jilid ini diringkas jadi 1 jilid tipis ya, sehingga tidak membahas semuanya ya, tidak membahas semuanya, tidak sama antara membaca aslinya dengan ringkasannya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau merojihkan salat duha itu sunnah dijalankan setiap hari. Ya. Sunnah dijalankan setiap hari. Baik, dan ini pendapatnya jumhur. Ya. Ini pendapatnya jumhur. Sehingga disunnahkan untuk merutinkan sholat duha. Ya. Merutinkan sholat duha. Sholat duha itu antara subuh dengan duhur seperti antara duhur dengan maghrib. Ada sholat asarnya di tengah-tengah. Di situ ada sholat duhanya. Nah, jadi di waktu-waktu senggang dalam mencari dunia pagi hari itu disempatkan sholat duha minim 2 rakaat. Ya. Disempatkan untuk menjalankan sholat duha. Banyak orang-orang menjalankan sholat duha karena menginginkan dilapangkan rezekinya. Ya. Ada yang punya keyakinan rutin menjalankan sholat duha itu melancarkan rezeki. Nah. Padahal di dalam hadis ini yang disebutkan tidak ada yang menyebutkan demikian. Ketika kita mau menjalankan sholat duha, ittiba'ur rasul, mencontoh rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sehingga sholat duha ini disunnahkan setiap hari, tidak disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Tidak disunnahkan untuk berjamaah di sebagian sekolah-sekolah Islam ya. Ini diamalkan kalau di waktu istirahat itu ada waktu untuk sholat duha berjamaah untuk melatih ya, untuk latihan, tapi latihan yang keliru ya, karena tidak disunahkan untuk sholatul jamaah sholat duha itu ya. Silakan sholat duha di masjid sendiri-sendiri. Nah, di waktu-waktu yang bisa dijalankan waktu senggangnya di waktu istirahatnya sholat duha. Bisa pula ketika misalnya seseorang mengaktivitasnya di masjid, ya, ketika dia masuk masjid itu niatkan sholat duha, bukan sholat tahiyatul masjid. Ya. Niatkan sholat duha dua rakaat selesai, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Kan jangan duduk di masjid kecuali sholat dua rakaat, tidak ditentukan sholat apa, yang penting dua rakaat. Ya. Kita masuk masjid mau belajar, misalnya mau qiraatul Quran, niatkan sholat duha dua rakaat selesai. Nah, kita sudah menjalankan sholat sunnah duha. Nah, ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga 6 disebutkan dalam sebagian hadis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min abdin yusalli duha. Tidaklah dari hamba Allah yang sholat duha, summa tarokaha, kemudian dia meninggalkannya. Awalnya rutin, kemudian dia tinggalkan sholat duha. Illa su'adat ilallah ta'ala. Kecuali sholat duha itu akan naik kepada Allah ta'ala. Wa qalat ya Rab. Kemudian sholat duha itu laporan ya Rab. Inna fulanan hafidhani. Ya Rab, fulan itu menjaga aku, menjaga sholat duha. Fahfadhu, jagalah dia. Wa inna fulanan dayani fadayihu. Adapun fulan itu menyia-nyiakan aku, maka sia-siakan dia. Nah, ini mereka-mereka yang meninggalkan sholat duha. Nah, sehingga itulah yang dipakai dalil oleh jumhur, diantaranya sholat duha itu disunnahkan, dijalankan setiap hari. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika melihat orang-orang di masjid menjalankan sholat duha, beliau menyatakan bid'ah, bid'ah. Itu perbuatan bid'ah. Ya. Mungkin sholat duhanya berjamaah di masjid. Ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, ini ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Baik. Ini pesan yang kedua Rasulullah kepada Abu Hurairah. Dan pesan yang ketiga, untuk aku witir sebelum aku tidur. Witirnya didahulukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di malam hari. Khawatir tidak bisa bangun di malam hari. Ini Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, sahabat yang sering mutolaah belajar sampai larut malam, sehingga dikhawatirkan gak bisa bangun di malam hari nantinya sebelum subuh, maka sebelum tidur sholat witir. Nah, ini bisa diamalkan bagi kita-kita yang susah untuk bangun di malam hari. Niatkan untuk sholat malam, maka sholat witir sebelum tidur. Kalau ternyata Allah memberikan rezeki nanti malam bisa bangun, sholat. Sholat malam, genap. Gak pakai witir lagi. Ya, sholatnya genap. Nah, mudah-mudahan dengan itu nantinya, jaib Allah berikan kemudahan untuk kita bisa bangun di malam hari. Tentunya nikmat. Ya. Seorang bisa bangun di malam hari, bisa bermunajat di malam hari, nikmat. Nah, merasakan sujud, ya, di malam hari, di waktu keheningan malam, nikmat. Ini ikhwan fi din a'azani wa a'azakumullah. Ya. Maka ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah di malam hari, maka ambil kesempatan bangun, cepat bangun. Ya. Jalankan sunnah, dzikir, kemudian berwudu, ya, kemudian sholat. Tapi kalau sekali kita dikasih kesempatan, kemudian kita balik tidur, itu biasanya susah, ya. Susah untuk apa, bangun di malam hari. Nah, ini ikhwan fi din a'azani wa a'azakumullah. Baik, 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya. Bagi yang masih memiliki kekuatan, maka puasa Senin Kamis. Ya. Gak usah dicampur, gak usah dicampur sudah tiga hari dijalankan ditambah Senin Kamis, gak usah dicampur. Ya. Nanti akhirnya apa tidak istiqomah. Nah, ngawali tiga hari dalam satu bulan yang paling ringan. Ya. Rutin bisa istiqomah naik. Naam. Senin Kamis. Ya. Bisa istiqomah puasa Dawud. Itu sudah puasa yang paling top sudah. Naam. Kalau sudah puasa Dawud terus enggak usah ditambahi puasa 3 hari dalam 1 bulan, Senin Kamis itu sudah puasa yang paling pol itu. Naam, puasa Dawud, puasa yang terbaik. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Salat duha 2 rakaat. Kemudian salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Dan disebutkan di riwayat yang kedua disebutkan di sini lastu bitarikihinna. Dan ini tekadnya Abu Hurairah, aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan meninggalkan pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, witir sebelum tidur, tidak akan meninggalkan 2 rakaat salat duha. Ini salatnya awabin, tadi disebutkan awabin adalah ar-raji', orang-orang yang kembali kepada Allah, tarkul ma'asi, orang-orang meninggalkan kemaksiatan, wa fi'lal khairat, yang menjalankan kebaikan-kebaikan. 6. Kemudian puasa 3 hari dalam 1 bulan. Baik, ini amalan yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mustamil satu hadis. طيب عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسبح على كل سلام من احدكم صدقه يسبح. Ketika masuk di pagi hari, ala kulli sulama, setiap sulama, sulama itu persendian. Setiap persendian kita. Nah, manusia itu memiliki 360 sendi. Dalam tubuh kita itu ada 360 persendian. Itu akan disebutkan di hadis setelahnya, di bawahnya nantinya. Nah, min ahadikum sodakoh, setiap harinya itu harus disodakoi. Persendian yang kita miliki setiap hari itu sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah, ini harus disodakoi setiap harinya, dikeluarkan sodakoh. Jangan terbayangkan sodakoh itu harus bentuk uang yang kita serahkan, yang kita berikan kepada orang fuqara wal masakin, bukan. Maka Rasul menjelaskan, fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang kita ucapkan itu sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan hamdalah itu sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah itu sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu akbar itu sadaqah. Wa amrul bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan yang baik itu sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah, melarang dari kemungkaran itu sedekah. Ini yang bisa dijalankan oleh seorang hamba untuk mensedekahi persendiannya yang berjumlah 360 setiap hari ini dikeluarkan sedekahnya dengan amalan-amalan baik ini. Maka Rasul menyebutkan ayjaziu an min dzalika, dan mencukupi dari hal itu, dari sedekah itu, rak'atani dua rakaat yarka'huma min adh-dhuha, dua rakaat salat duha. Jadi mencukupi untuk sedekah dari persendian 360 itu menjalankan salat duha dua rakaat setiap harinya, setiap paginya. Rawahu Muslim. Naam. Ada sini ikhwani fi din azani wa azakumullah yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang berpendapat bahwasanya salat duha itu disunnahkan dijalankan setiap hari. Salat duha itu disunnahkan dijalankan setiap hari. Nah, anggota badan kita, persendian kita yang berjumlah 360 itu tatkala dalam keadaan sehat walafiat itu butuh syukur kita dengan sedekah. Maka cukup dengan kita menjalankan sholat duha dua rakaat. Cukup dengan kita menjalankan sholat duha dua rakaat. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Berzikir di situ, amar ma'ruf nahi mungkar dan amalan-amalan baik yang lainnya yang bisa kita jalankan untuk mensedekahi persendian kita. Baik, maka dengan menjalankan sholat duha dua rakaat ini mencukupi dari sedekah itu. Sehingga hadis ini menunjukkan hasun azimun, anjuran yang sangat, ala fadli duha, atas keutamaan sholat duha. Naam. Anjuran baik untuk menjalankan sholat duha. Kalau kita susah untuk menjalankan berbagai macam amalan kebaikan, maka jalankan sholat duha rutin tiap hari sebagai bentuk sedekah. Naam, dari persendian yang kita miliki sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Baik. Untuk taklim yaum sabat ya, sebagai gantinya At-Tibyan, kita akan membaca tafsir Suratul Baqarah ya, kita akan baca tafsir Jalalain ya. Nantinya insyaallah kita akan membaca tafsir Jalalain, ini tafsir yang paling ringkas ya. Tafsir yang paling ringkas. Maaf. Silakan nanti fotokopi atau yang bisa punya kitab aslinya membawa kitab yang asli. Baik, kitab yang paling ringkas, kitab yang bagus ya. Juga di situ ada sedikit pembahasan i'rabnya dan tidak ada ikhtilaf-ikhtilaf, ringkas, padat, ringkas ya. Tutorikohnya muallif. Naam. Khana fi din azani wa azakumullah. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syaikh Fauzan hafizahullah. Ma hukmu al, apa hukumnya masbahah ya. Apa hukumnya tasbih atau misbahah, alat untuk bertasbih itu? Because ditazkir hamilia bidzikrillah, untuk mengingatkan pembawanya zikir. Kemarin kita sudah bacakan ketika kita membahas bulughul maram, Syaikh Fauzan hafizallah beliau menyebutkan zikir itu dengan tangan kanan. Ya. Afdol. Atau tangan kanan dan tangan kiri. Nah, karena tangan itu akan nanti akan berbicara. Dan beliau menyatakan menggunakan tasbih, kerikil dan semisalnya itu boleh. Nah, ini dalam fatwa beliau, beliau ditanya, beliau menyatakan al-misbah idza takhadhal insan alat untuk menghitung tasbih ketika berzikir. Jika seorang itu menjadikannya meyakini anna fi istimali fadilah, ini ada penjelasan dari yang kemarin kita sebutkan. Jika orang yang memakainya itu meyakini, ya, mengakui kalau menggunakan tasbih itu ada keutamaan, ya. Wa anna min wasail dzikrillah, itu termasuk wasilah untuk ingat kepada Allah, fa hadza bid'atun, itu bid'ah. Ya. Diingat ini ada i'tiqad. Kalau sampai meyakini dengan tasbih itu lebih afdol pikirnya, sama tasbih lebih afdol pikirnya, itu bid'ah. Amma idza istamalu hal insan min babil mubahat, adapun jika seorang itu menggunakan dari sisi mubahat di pembolehannya, al-addu bil asya al-yahtaju ila adha, atau untuk menghitung sesuatu yang butuh untuk menghitungnya, bahada min umuril mubah, ini termasuk perkara yang mubah tanpa ada i'tiqad kalau pakai tasbih itu lebih afdal zikirnya, ya, mubah. Baik. Amma ittikhadhuha dainan wa qurbatan, adapun jika dipakai sebagai apa ya, sebagai pendekatan diri kepada Allah, ya, fahadha yu'tabaru minal bid'ah muhdatsah, ini dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Wa 'alal insan idza arada tasbih, maka bagi seorang jika ingin bertasbih, isabihallah azza wa jalla, hendaknya dia bertasbih kepada Allah, wa ya'ud ya tasbih bi'aqdi asabi'ihi, menghitungnya dengan jari jemarinya. Hadzal ladzi yanbaghi, ini yang semestinya. Ini yang semestinya. Naam. Amma ittikhadz al-misbah, adapun menggunakan tasbih, ala anna fiya fadila, yang meyakini di situ ada keutamaan, kama ya'taqidu ba'du sufiyah, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, wa atba'uhum, dan pengikut mereka, walidzalika tajidu katsiran minhum yahmiluna hadzal masabih, oleh karena itu kamu jumpai banyak dari kalangan mereka yang membawa tasbih, tasbih yang dhahmah, tasbih-tasbih yang besar, ya. Yu'alliqunaha fi raqabin, sampai dikalungkan di leher-leher mereka. Fa hadza bid'atun la asalau, ini adalah bid'ah dan tidak ada asalnya. Wa yadkhulu fi riya aidan, juga termasuk masuk dalam kategori riya. Wallahu a'lam. Jadi ini sebagai penjelasan dari apa yang kita baca kemarin, ya. Jangan sampai kemudian dengan yang kita baca kemarin dari syarah beliau terhadap Bulughul Maram, kita kemudian menyampaikan, oh ternyata pakai tasbih itu dibolehkan oleh Syaikh Fauzan. Nah, itu ada apa penjelasannya. Nah, kalau kemudian seorang meyakini dengan tasbih itu afdol, ya, dan dijadikan sebagai alat untuk takarruf kepada Allah, itu bid'ah. Nah, kalau kemudian hanya sekedar untuk menghitung, ya, untuk menghitung berapa dia berzikir tanpa ada keyakinan yang demikian, maka termasuk yang diperbolehkan. Tetapi yang lebih afdal menggunakan jari jemari. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.